Bismillah. Alhamdulillah. Wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahama ba'd. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Allah menciptakan al-insan dari salsal kal fakhar. Al-insan yang dimaksud di sini siapa? Allah menciptakan insan dari salsal. Siapa yang dimaksud? Insannya siapa? Allah. Siapa? Manusia pertama? Siapa namanya? Adam. Baik. Ahsan. Dari salsal. Apa makna salsal? Sulaiman. Salsal apa makna? Allah menciptakan manusia pertama, bapak manusia Adam, dari salsal apa salsal? Iya, tapi salsal itu asal penciptaan Adam. Dari salsal itu apa? Tanah yang bagaimana? El fakhor. Nah, tanah yang? Hah? Gak ingat? Coba dibantu. Ubaidullah. Apa salsal? Bukan apa? Abdillah. Apa salsal? Tanah yang keras. Kal fakhor, seperti fakhor. Apa fakhor? Apa fakhor? Tanah liat yang dibentuk kemudian dibakar. Dibakar dengan api, itu apa namanya? Biasanya buat bejana apa gitu, dibakar. Namanya apa? Hah? Ya, kosan. Tembikar. Seperti tembikar. Maksudnya penyerupaan sol-sol. Tanah keras yang bersuara, maksudnya memiliki suara seperti fakhor, seperti tembikar. Jadi penyamaan dalam hal apanya ini? Penyamaan dalam hal kerasnya. Ya. Hanya saja tembikar itu kan dibakar. Kalau sol-sol tidak. Keras, bersuara. Maksudnya punya sol-sol, punya suara. Maksudnya bagaimana punya suara di sini? Apa maksudnya punya suara? Guys. Seperti tembikar punya suara, maksudnya berbunyi-bunyi gitu. Ada bunyinya, ada suaranya, ada bunyinya. Maksudnya apa maksudnya? Tanah keras seperti tembikar yang punya bunyi. Punya suara maksudnya? Coba B. Jika diketuk ada bunyinya. Ya. Jika dipukul-pukul itu ketuk-ketuk pakai kuku, bersuara, berbunyi. Itu maksudnya. Nah. Kata Ibn Uthaymin, idza tangkuruhu bi dhufrik lahu saut. Jika Anda memukulnya dengan kuku, ada bunyinya gitu. Seperti itu kan tembikar itu. Karena lihat yang sudah dibentuk terus dibakar kan mengeras, itu jika dipukul-pukul ada bunyi. Nah, seperti itu sol-sol maksudnya. Baik. Coba sebutkan tahapan proses penciptaan Adam, tahapannya. Mulai dari turab, sampai akhir. Siapa yang bisa? Nah. Ada ayat mengatakan min turab. Dari turab. Dari tanah apa? Turab itu? Tanah kering, tanah berdebu. Kemudian ada ayat mengatakan mimtin. Mimtinil lazib. Dari tanah liat. Ada yang mengatakan Ya, ini ayat yang mengatakan apa? Nih, min salsalin kal fakhar. Ada min salsalin min hama'in masnun, dari hama'in masnun. Nah, itu semua tahapan. Bagaimana tahapannya? Ada yang bisa menyebutkan di sini? Bagian sini? Coba. Mulai apa dulu pertama? Tahapan pertama. Fadhil. Ya. Pertama dari? Nah, nih. Kelompok ini. Aulad. Ashab hadihil jihah. Bagian ini. Kalau enggak ada yang bisa, beralih ke sini. Nah, antum satu kumpulan. Jam' tidak ada yang bisa aulad di sini? Satu pun? Tidak ada yang bisa mewakili? Saiful juga. Ah, tafadhal. Pertama apa dari apa? Tidak ada yang bisa, khalas. Gugur sudah ini. Ha, bagian sini. Aulad bagian sini. Tidak ada yang bisa juga? Tidak ada satupun yang menyelamatkan kaumnya? Ha. La ahad. Aulad. Anak yang aulad dulu. Ya, bagian sini sekarang aulad. Nah. Tadi sudah ya sini ya, jawab ya. Bagian sini sudah, bagian sini belum. Bagian sini. Nah. Abdurrahman ke belakang sana, Yusuf. Oh, kesan yang aulad. Nah. Surah. Sekarang kita mulai pelajaran. Tidak ada yang bisa? Tidak ada yang bisa? Had. Pertama apa? Karena lihat dulu pertama kali, jadi langsung basah gitu, langsung tanah yang basah. Karena lihat tanah kering dulu, turab dulu. Dari turab Allah membasahinya menjadi tanah liat in lazim. Kemudian proses berikutnya ta'awanu, kerjasama antum, dibantu Abdurrahman. Apa berikutnya? Allah biarkan lama, Allah membiarkan tanah liat itu sampai menjadi berubah baunya dan warnanya jadi apa? Jadi hitam, kehitaman. Itu disebut hama min hama'in masnun, itu hama'in masnun. Nah, kemudian terus satu tahapan lagi sampai menjadi, setelah itu Allah menjadikannya menjadi tahapan terakhir apa? Hah? Mengeras. Ini sekarang sol-sol seperti di surat Al-Hijr yang sudah dibacakan itu, min sol-solin min hama'in masnun. Jadi dari hama'in masnun jadi sol-sol, itu terakhir. Ya, sampai Allah menyempurnakan bentuknya, bentuk fisik Adam, kemudian Allah meniupkan ruh ke dalamnya sehingga terciptalah Adam dengan kekuasaan Allah Ta'ala. Wa khalaqal janna min marijin min nar. Dan Allah menciptakan al-jan, jin. Jin yang dimaksud di sini bagian belakang sana. Ubed. Siapa jinnya ini? Allah menciptakan al-jan. Hah? Iblis. Bapaknya bangsa jin. Min marij min nar. Dari marij min nar. Allah menciptakannya dari marij min nar. Nar api. Ma'ruf. Tapi marij, apa makna marij? Hah, bagian sana. Tahtal mirwahah, yang di bawahnya kipas angin, siapa itu? Ewa? Hah? Yang persis di tembok. Man? Faliyakum. Kum. Surah. Bawa bukunya. Marij. Apa makna marij? Ada dua kan kemungkinan disebutkan As-Sa'di. Sudah dibacakan. Hah? Salah satunya apa? Jadi Allah menciptakan iblis itu dari api. Marij apa? Api yang? Yang murni. Aywa, tidak ada campurannya ya. Tidak tercampur dengan apa maksudnya? Tidak tercampur asap. Antum ditalqin apa? Mulaqqan aw min indik. Antum menerima talqin. Ya. Ditalqin. Dia menerima talqin, betul? Hah? Ada yang mentalqin dari bawah? Ya. Betul. Ada yang membisiki? Hah? Mana syuhada di situ? Syuhada zur atau syuhada adl? Dia ditalkin bukan? Atau murni dari jawabannya? Hah? Ayub. Talkin? Da'if. Jilis. Hah. Yang satunya lagi. Qaul yang kedua. Umar. Bercampur dengan asap. Baik. Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain. Rabb. Rabb. Dua masyriq. Wa rabbul maghribain dan rabb dua maghrib. Baik. Itu maknanya. Rabb dua masyriq dan rabb dua maghrib. Masyriq itu ufuk timur, tempat terbitnya matahari. Maghrib ufuk barat, tempat terbenamnya matahari. Berdasarkan ayat ini, ya, masyrik ada dua, maghrib ada dua. Yakni ufuk timur tempat terbitnya matahari ada dua, ufuk barat tempat terbenamnya matahari ada dua. Bahkan di ayat yang lain lebih dari dua. Banyak. Banyak masjid dan banyak maghrib. Di surat Al-Ma'arij ayat 40. Al-Ma'arij ayat 40. Fala uqsimu bi rabbil masyariqi wal magharibi. Sungguh uqsimu, aku bersumpah. Ya, jadi Allah berfirman, fala uqsimu. Yang maknanya, sungguh aku bersumpah. Demi bi rabbil masyariq wal magharibi. Demi Rabb masyriq-masyriq dan maghrib-maghrib. Masyariq, jamak dari masyriq. Jadi lebih dari dua. Ya, banyak. Magharib, jamak dari maghrib. Lebih dari dua, banyak jamak. Kemudian di ayat yang lain lagi, hanya menyebutkan satu masyriq, satu maghrib. Dalam surat Al-Muzammil ayat 9. Al-Muzammil ayat 9 Allah berfirman, Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Rabb satu masyriq dan satu maghrib. Masyriq mufrad, maghrib mufrad, satu. Nah, bagaimana menafsirkan tiga ayat yang berbeda-beda ini? Baik. Rabbul masyriqain wa rabbul maghribain, Rabb dua masyriq dan Rabb dua maghrib. Allah Subhanahu wa taala Rabb pencipta, penguasa, pengatur dua masyriq dan dua maghrib. Maksudnya adalah masyriqai shayfi wasyita. Dua masyriq yang dimaksud adalah masyriq di musim panas dan masyriq di musim dingin. Di musim panas as-shayf dan masyriq di musim as-syita, musim dingin. Begitu pula maghribain, yaitu maghribai shayfi wasyita. Maghrib di musim panas dan maghrib di musim dingin. Artinya, masyriq di musim panas beda dengan masyriq di musim dingin. Maghrib di musim panas beda dengan maghrib di musim dingin. Ya. Kata Ibn Uthaymin rahimahullah dalam tafsirnya, di musim panas matahari terbit, tusyriqu min aqsas shimal. Di musim panas asyamsu tusyriqu min aqsa as-shimal, terbitnya di ufuk timur, di masyrik yang posisinya di penghujung utara. Sana. Nah. Jadi masyriknya di sana. Di utara yang paling jauh sana. Di musim panas, ya, tusyriqu min aqsal janub. Di musim panas, di musim dingin ya. Di musim dingin, tusyriqu min aqsal janub, terbitnya di ufuk timur, di bagian yang paling janub, paling selatan sana. Jadi musim dingin. Jadi di musim panas, ya, masyriknya di mana? Di penghujung apa tadi? Utara, maghribnya juga begitu. Di sana. Sedangkan di musim dingin, syita, masyriknya di aqsal janub, di penghujung selatan. Maghribnya juga begitu. Ini maksudnya dua masyrik. Kemudian surat Al-Ma'arij tadi, fala uqsimu bi rabbil masyariqi wal magharibi, ya, aku bersumpah demi Rabb masyriq-masyriq dan maghrib-maghrib. Ini banyak masyriq, banyak tempat terbit di masyriq, bukan hanya di satu titik di timur, tapi banyak, ya, banyak titik. Nah, terbenamnya juga begitu, bukan hanya satu titik di barat, tetapi di banyak titik. Itu di'tibar, ya, seperti kata Ibn Kathir dan juga Ibn Uthaymin, di'tibar masyriqi kulli yaumin wa maghribihi, dengan tinjauan perhitungan masyriq setiap hari, maghrib setiap hari itu berubah-ubah. Mungkin kita tidak mengamatinya, ya. Jadi setiap hari, kata Ibn Uthaymin rahimahullah, matahari itu terbit di ufuk timur, di masyrik, di satu titik yang berbeda. Besoknya titik terbitnya berbeda lagi, besoknya berbeda lagi. Setiap hari berbeda-beda. Maghribnya juga begitu. Oleh karena itu, ya, kata beliau, ya, "Lianna syamsa kulla yawmin tusriku min ghairil makan alladhi asraqat minhu bil ams. Fasyamsu yataghayyaru syurukuha wa ghurubuha kulla yawm." Jadi matahari itu berubah-ubah terbitnya dan terbenamnya setiap hari. Wala siyama inda tasawi al-laili wan nahar, apalagi ketika seimbang malam dan siangnya. Fatajidul farqa daqiqatan aw daqiqatan wa nisfan baina ghurubiha bil amsi wal yaum, baina syurukiha bil amsi wal yaum kadzalikal ghurub. Maka anda, kata Ibn Uthaymin, mendapati perbedaan satu menit atau satu setengah menit antara terbitnya, ya, kemarin dan hari ini. Begitu pula terbenamnya. Ada selisih satu menit. Daqiqah atau daqiqah anis. Atau satu menit setengah. Satu setengah menit. Perbedaan setiap hari. Waktu terbitnya dan waktu terbenamnya. Karena berpindah-pindah. Berubah-ubah. Itu makna falaqasimu rabbil masyariqi wal maghrib. Adapun dalam surat Al-Muzammil, rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Rabb masyriq dan maghrib, satu masyriq dan satu maghrib, ini mudah dipahami, yakni bi'tibarin nahiyah, yaitu dengan perhitungan arah. Ya, arah, karena arah itu empat kan. Arah masyrik timur, terbit matahari dari sana. Kemudian yang kedua arah barat, terbenam matahari di sana. Arah yang ketiga janub, selatan sana. Ya, kemudian shimal, utara sana. Empat. Masyrik, maghrib, janub, shimal. Jadi jenisnya saja, jenis arahnya saja, yaitu di timur. Itu Rabbul Masyriqil Maghrib, Rabb Masyriq, satu Masyriq dan satu Maghrib. Di timur tempat terbitnya, Maghrib ya tempat terbenamnya. Itu arah terbit dan arah terbenamnya. Kemudian rinciannya, ya, Masyriq dan Maghrib di musim panas beda dengan Masyriq dan Maghrib di musim dingin. Itulah yang dimaksud di ayat ini, Rabbul Masyriqaini wa Rabbul Maghribain, yang sudah disebutkan tadi. Kemudian bahkan rincian lebih detail dari itu, tiap hari ternyata masyriq, ya, titik terbit dan maghrib titik terbenamnya berubah-ubah. Sehingga ada perbedaan, perubahan waktu terbit dan terbenam selisih satu detik atau satu menit. Atau satu menit, satu setengah menit. Nah, yang ini waktu terbenamnya, ya. Perbedaan waktu terbenamnya ada selisih satu atau satu setengah menit. Fatajidul farqa daqiqatan aw daqiqatan wa nisfan baina ghurubiha bil amsi wal yaum. Baina syurukiha bil amsi wal yaum wa kadzalikal ghurub. Jadi ada perubahan waktu terbit dan terbenam. Selisihnya berapa tadi? Satu menit atau satu setengah menit tiap hari. Nah, itu. Bisa difahami? Nah, meskipun satu ayat ini yang kita pelajari tafsirnya yang penting dikuasai, karena kita juga mempelajari ayat-ayat yang lain yang sudah disebutkan tadi. Jadi tiga ayat tentang masyrik ini dihafalkan semua dan difahami tafsirnya masing-masing. Naam, Rabbul Masyriqain wa Rabbul Maghribain, fala uqsimu rabbil masyariqi wal magharibi inna laqadirun. Nah, kemudian Rabbul Masyriqi Fala uqsimu bi rabbil masyariqi wa rabbil fala uqsimu bi rabbil masyariqi wal maghribi innal qadirun. Ini ayatnya. Naam. Dan satunya rabbul masyriqi wal maghribi. La ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Naam, tiga ayat ini harus dibedakan antara makna rabbul masyriqi wal maghribi dan makna rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain dan makna fala uqsimu bi rabbil masyariqi wal magharibi. Jelas ya? Barakallahu fikum. Kemudian lagi diikuti dengan ayat fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Naam. Ini terulang-ulang ayat ini, maka terhadap nikmat-nikmat yang mana dari nikmat-nikmat Rabb kalian berdua, wahai bangsa jin dan manusia yang kalian berdua dustakan. Nah, barakallahu fikum. Ya. Jazakumullah khair. Ini saja dulu. Tafadhalu. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.